Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berada pada hari dari hari-hari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hari-hari tashrik. Kita berada pada tanggal berapa sekarang dari hari-hari tashrik? Tanggal 12 Dzulhijjah, ya, yang merupakan hari dari hari-hari tashrik, tiga hari yang mulia ini, dari hari yang kemarin dan sebelumnya hari raya. Ya, kemudian besok yang terakhir dari hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Maka kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir, tasbih, ya. Bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ya, dalam keadaan berkendara atau di jalan ataupun lain sebagainya, kita dapat bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini merupakan hari-hari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lewatkan, ya, kecuali dengan memperbanyak takbir, tasbih, dan ya, tahmid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu pada hari raya tahun ini, yakni tergabung pada hari raya kemarin di hari Jumat, di hari yang mulia, dua hari raya sekaligus. Ya, dua hari raya sekaligus, yakni bisa kita ibaratkan kegembiraan di atas kegembiraan, kegembiraan di atas kegembiraan, yakni kita berada pada hari yang mulia, itu pada hari Jumat, hari yang disebut, ya, Sayyidul Ayyam, yakni pemimpinnya hari-hari, ya, yaitu hari Jumat sebagai hari raya umat Islam. Kemudian juga tepat pada hari Jumat, yakni hari raya jatuh, yakni pada hari tersebut, ya, ini hari raya Idul Adha, ya, jatuh pada hari Jumat, ya, hari raya yang mulia, hari raya Idul Adha. Maka inilah keutamaan yang sangat besar yang kita peroleh, kita dapati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya semuanya merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Apa ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka semua bergembira, karena sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Ingat bahwa, Ya, hari raya merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Hari raya merupakan rahmat yang Allah limpahkan kepada umat ini. Ya, ini adalah kebaikan yang luar biasa yang Allah ya, berikan, karuniakan kepada kaum muslimin. Ya, ini ketika Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang Madinah telah memiliki dua hari raya sejak zaman jahiliyah mereka dahulu, yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada seluruh kaum muslimin di negeri Madinah ketika itu tentang dua hari raya bagi umat ini, bagi umat Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis Anas, kata Nabi SAW, qadimtu alaikum walakum yauman tal'abuna fihima wa qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Kata Nabi SAW, saya datang ke negeri kalian dan saya melihat kalian bersenang-senang, bermain-main dan bergembira pada dua hari raya kalian tersebut, yaitu hari raya apa tadi? Hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Ya. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, kata Nabi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang jauh lebih baik dari dua hari raya kalian tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang mulia ini dijelaskan oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Keterangan para ahli ilmu adalah bahwa Nabi menyebutkan bahwa dua hari raya umat ini, Idul Fitri dan Idul Adha, khairam minhuma, jauh lebih baik, kata Nabi, dari dua hari raya mereka itu, itu hari raya Nairuz dan Mi'rajan, disebabkan karena dua hari raya umat ini berasal dari ketetapan Rabbul Alamin, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua hari raya mereka itu berasal dari ketetapan ya pemimpin atau raja mereka di zaman dahulu, di zaman jahiliyah dahulu. Ya, yakni buatan manusia, produk manusia, kan begitu. Hari raya Nairuz, hari raya Mihrajan al-produk manusia, buatan manusia. Adapun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Maka dikatakan khairam minhuma, jauh lebih baik dari dua hari raya mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikarenakan dua hari raya ini penuh dengan ampunan, maghfirah. Ya, dua hari raya ini penuh dengan ampunan. Ya, karena mereka yang menunaikan ibadah haji, ya, kemudian tentunya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni ya para jamaah haji ini. Ya, dan tentunya ini merupakan keutamaan yang sangat besar juga. Ya, begitu pula dengan ibadah Ramadan, ibadah siam. Setelah mereka menunaikan ibadah siam sebulan lamanya, ya banyak ya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, inilah dua hari raya umat ini dikatakan khairam minhuma, jauh lebih baik dari dua hari raya mereka itu, itu Nairuz dan Mihrajan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi berkaitan dengan keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam dan tidak dimiliki oleh umat-umat agama yang lain. Khusus Allah berikan kepada umat Islam ini. Umat Islam ini terutama ya bahwa agama Islam adalah agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat apa? Al-Maidah 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-Yauma, pada hari ini. Pada hari ini hari apa maksudnya? Hari Arafah. Ya, pada hari Arafah. Tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Tahun berapa? Tahun ke-10 Hijriyah. Ingat, turunnya ayat ini bertepatan dengan ya, wukufnya Rasulullah, wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah ketika itu tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, yang disebut dengan haji apa? Haji wada. Haji wada, haji perpisahan begitu. Nah, turunlah ayat yang mulia ini kepada Nabi yang mengabarkan bahwa Allah, ya, apa kata Allah tadi? Al-yauma, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Waraditu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Islam menjadi agama umat ini. Nah, inilah ya keutamaan yang sangat besar bagi kaum muslimin yang telah memiliki agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu hadisnya yang sangat mulia berkaitan dengan hal ini, hadis yang sangat populer sekali, hadis Umar itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an berkata kepada kita, anna ya al-yahudi ya anna al-yahuda anna rajula min al-yahud qal, ada seorang Yahudi berkata, kata Umar, ada seorang Yahudi berkata, kata Umar, apa kata Yahudi ini? Innakum taqrauna ayatan fi kitabikum law alaina ma'syar al-yahudi nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Faqal, ayu ayah? Qal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Qal, qad 'arafna dhalika al-yawma wal makana alladhi nuzilat 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ashiyata 'arafah yawma jum'ah, muttafaqun 'alayh. Kata sahabat Umar, kata Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ada seorang Yahudi berkata, kata Umar, kata Yahudi ini, sungguh kalian wahai umat Islam membaca satu ayat dalam Quran kalian, seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, Id, hari raya, kata Yahudi ini. Kemudian Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Kata Yahudi, ayat tersebut adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Umar, sungguh saya telah mengetahui, kami mengetahui tempat dan hari diturunkannya tersebut kepada Nabi, yaitu di Arafah, pada saat Nabi wukuf di padang Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan hadis yang mulia ini, sedikit kita kaji hadis yang mulia ini, hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang sempurnanya agama Islam. Sempurnanya agama Islam. Yang pertama, kita lihat tentang pengetahuan dari musuh-musuh kaum muslimin. Lihat pengetahuan mereka luar biasa ini. Ini pengetahuan musuh-musuh Islam. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat besar kedengkiannya, hasad dan irinya kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, inilah orang-orang Yahudi. Mereka telah mengetahui tentang sempurnanya agama Islam. Ya, mereka mengatakan, atau Yahudi ini mengatakan, ya, kalian membaca satu ayat dalam Quran kalian. Quran kalian. Ya, ini pengetahuan. Pengetahuan dari ya, a'da al-Islam, musuh-musuh kaum muslimin, di antaranya orang-orang Yahudi ini. Nah, ini Yahudi mengatakan, sungguh kalian membaca satu ayat dalam Quran kalian. Kemudian apa kata Yahudi? Seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ini gambaran apa ini? Gambaran bahwa mereka sangat bahagia. Mereka sangat senang, sangat bergembira jika ayat tersebut turun pada agama mereka, agama Yahudi. Ya, turun pada agama Yahudi. Ternyata ayat yang mulia ini turun pada agama apa? Agama Islam. Ya, maka semakin dengki mereka, semakin iri mereka, semakin hasadnya mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Bayangkan, mereka, yakni Yahudi ini mengatakan, seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, maka hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Ini bertanda bahwa mereka bergembira. Karena memang hari raya adalah hari umat bergembira. hari umat berbahagia, hari umat bersenang-senang. Ya, sebagaimana tadi Nabi mengatakan kepada orang-orang Madinah ketika itu, ya, yakni walakum yauman tal'abuna fihima. Kalian memiliki dua hari raya di mana pada dua hari raya tersebut kalian bersenang-senang, kalian bermain-main, kalian bergembira pada dua hari raya tersebut. Ini menunjukkan bahwa hari raya adalah hari bergembira, hari umat berbahagia, hari umat bersenang-senang. Nah, begitu pula orang Yahudi, yakni orang-orang Yahudi akan berbahagia, akan bangga, senang, ya, jika ayat tersebut turun pada agama mereka, agama Yahudi. Ya, nah inilah keterangan dari si Yahudi kepada Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya, jadi si Yahudi mengatakan, "Lau 'alaina nazalat lattakhadna dzalika al-yauma 'ida." Seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, kami akan jadikan sebagai hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, kata Yahudi ini. Kemudian Umar bertanya kepada Yahudi ini, "Ayat apa yang kau maksud?" Kata si Yahudi, "Ayat tersebut adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ini ayat yang sangat mulia sekali. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah 3 ini, ya, yakni ayat yang sungguh sangat mulia, turun kepada nabi yang mulia, ya, di tempat yang mulia, pada saat ibadah yang mulia, di hari yang mulia pula. Ya, bayangkan, ya, tergabung dalam, ya, hadis yang mulia tadi, hadis Umar Al-Khattab, sekian banyak kemuliaan. Yakni pertama, turunnya ayat yang mulia ini. Kepada siapa? Kepada nabi yang mulia. Di mana? Di tempat yang mulia, itu Arafah. Pada saat apa? Pada saat ibadah yang mulia, ibadah wukuf. Ibadah wukuf. Dan wukuf merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah haji. Dan Nabi menegaskan tentang wukuf. Ya, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu adalah Arafah, yaitu berwukuf di padang Arafah. Maka tidak sah jika seorang berhaji dan tidak melakukan ibadah wukuf di padang Arafah, yakni ibadah hajinya batal, tidak sah, lantaran wukuf merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah haji. Jadi turun ayat yang mulia kepada nabi yang mulia di tempat yang mulia, itu Arafah, pada saat yakni ibadah yang mulia itu wukuf, dan pada hari Jumat, hari yang mulia ini. Lihat, tergabung sekian banyak kemuliaan, ya, pada ayat yang mulia ini turun, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, hari yang mulia ini. Ini hari yang mulia sekali, hari wukuf, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi inilah berkaitan dengan, ya, anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dua hari raya bagi kaum muslimin, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, dan juga tadi sudah kita sebutkan di awal pembicaraan, yakni bahwa hari raya Idul Adha di tahun ini jatuh pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Maka tergabung di dalamnya dua hari raya. Hari raya Idul Adha di pagi Jumat atau Jumat pagi, dan hari raya Jumat di siangnya itu. Ya, di siang harinya itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang, yakni, kebahagiaan kaum muslimin, kebahagiaan kita semuanya, ya, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita selama ini, amal-amal kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Yang terakhir dalil nomor berapa? Ya? Dalil nomor 25. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-25, ya. Yani hadis Irbad bin Sariyah. Ini yang terakhir, ya. Kemudian sekarang kita menuju kepada dalil yang ke-26 atau 25 sekarang? 25 atau 26? Sekarang 25. Baik, sekarang 25, hadis Irbad bin Sariyah. Ini juga hadis yang azim, hadis yang sangat agung sekali. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan dharafat minha al'uyun wa wajilat minha al'qulub faqala qail ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله وسمع وطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Artinya, suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat. Dengan nasihat ia menjadikan air mata berlinang, membuat hati bergetar. Maka berkata seseorang, yakni dari para sahabat, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Yani, tolong berikan wasiat kepada kami. Ya, tolong berikan wasiat kepada kami, wahai Rasul. Apa kata Nabi dalam wasiatnya? Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah." Yani negeri Ethiopia. Habasyah adalah negeri Ethiopia. "Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku," yani nanti, ya jauh setelah Nabi wafat, ya, "akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yakni hadis Irbad bin Sariyah, hadis dari sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Dikatakan bahwa yakni selesai salat berjamaah, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Yang nasihat ini sungguh luar biasa, membuat air mata para sahabat berlinang. Semua para sahabat menangis mendengarkan nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hati mereka bergetar. Ini tanda orang yang beriman. Ini semua adalah tanda orang yang beriman, ya. Tanda dari orang yang beriman jelas jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau ayat Allah, maka bergetarlah hatinya, wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati mereka. Ya, bergetar hati mereka, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi dikatakan di sini oleh salah seorang sahabat, ketika Nabi memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati para sahabat, tentu dikatakan ini hati mereka, ini hatinya para sahabat adalah hati yakni bergetar ketika itu, hati yang bergetar mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hati mereka adalah sebaik-baik hati setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud tentang hatinya para sahabat, "Hum abarrun nasi quluba." Ini para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling baik. Tentunya setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hati yang paling bersih. Setelah hatinya Rasulullah sallam yang jelas yang paling bersih, maka setelah itu adalah hatinya para sahabat. Ya, hati mereka adalah hati yang paling bersih. Kemudian yang berikutnya lagi, salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ka'anna hadhihi mau'izatun wadd'. Seolah-olah ya. Yakni atau seakan-akan nasihat ini berasal dari orang yang akan berpisah. Berasal dari orang yang akan berpisah. Tentunya kalau seorang ingin berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, dengan keluarganya atau siapapun yang dicintainya, maka akan memberikan wasiat. Dan wasiat yang diberikan dari orang yang akan berpisah ini tentu adalah sebaik-baik wasiat, karena dia akan berpisah. Dia akan berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, dengan keluarganya, maka dia akan bersungguh-sungguh memberikan wasiat. Dia akan bersungguh-sungguh dalam memberikan wasiat, tidak sembarangan, ya. Berasal dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Inilah wasiat yang berasal dari orang yang akan berpisah, ya. Maka sekali lagi dikatakan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Ya. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan adalah nasihat dari orang yang akan berpisah. Yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Yani famadza ta'hadu ilaina? Yani apa yang akan kau berikan wasiat kepada kami setelah nasihat yang berharga itu? Nasihat engkau yang berharga itu, apa wasiat yang engkau berikan kepada kami? Nah, inilah ya bolehnya yakni keluarga atau orang-orang yang akan ditinggalkan ini ya meminta wasiat. Meminta apa? Wasiat kepada orang yang akan pergi. Yang akan pergi ya, dan biasanya ya tentunya ya dalam adab safar atau adab musafir, orang yang akan safar, terlebih misalnya safar haji ataupun yang lainnya ya, maka dianjurkan atau disunahkan orang yang akan bepergian ini ya memiliki wasiat secara tertulis. Wasiat secara tertulis itu yang lebih baik ya, wasiat secara tertulis agar mereka ingat, agar mereka perhatikan semua isi wasiat tersebut. Nah, ini wasiat ya, yang bagus sekali. Ya, wasiat yang harus ada itu, yang harus diberikan, apalagi yang safar adalah orang tua misalnya. Sebagai musafir adalah orang tua, maka dia wajar jika memberikan wasiat kepada keluarga, kepada anak-anaknya, ya. Dan ini adalah sebaik-baik wasiat. Nah, kita dengarkan sekarang apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ai fi sirri wal alan, yakni dalam kesendirian ataupun di tengah-tengah orang banyak, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana hadis Nabi yang mulia yang memerintahkan kita agar kita berusaha untuk takwa, ittaqillah haitsuma kunta, yakni bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Apakah yakni dalam kesendirian ataukah di tengah-tengah orang banyak? Di tengah-tengah orang banyak, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, aku wasiatkan kalian agar tetap bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, isi wasiatnya tetaplah mendengar dan taat. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia atau Habasyah. Nah, di sini bahasa Nabi bersifat mubalaghah atau tidak? Bersifat mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan. Hadis Nabi ini sepintas ya, bersifat mubalaghah, yakni isinya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan ataukah tidak? Bagaimana? Berlebih-lebihan atau tidak berlebih-lebihan? Tentu berlebih-lebihan. Mubalaghah di sini. Kenapa? Karena tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi yang namanya Khalifah Uzma itu yang memimpin kaum muslimin seluruh dunia berasal dari budak Ethiopia lagi. Enggak akan terjadi. Ini tidak akan terjadi yang seperti ini. Artinya memang sifat, ciri-ciri, ya, syarat-syarat ya sebagai seorang dikatakan sebagai Khalifah Uthman, yakni pemimpin kaum muslimin seluruh dunia, ya, seluruh dunia itu sudah disebut oleh para ulama. Ya, coba lihat misalnya diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan tentang makna ya khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata, berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, syarat-syaratnya khalifah uzma. Khalifah uzma itu artinya khalifah yang memimpin seluruh umat Islam di dunia ini, di dunia sebagaimana khulafa ar-rasyidin, sebagaimana khulafa ya pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kan begitu? Maka semuanya memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat yang paling penting di situ? Adalah dari suku Quraisy, bukan dari Habasyah. Bukan dari Habasyah. Ini Quraisy. Quraisy artinya begini. Ya, ini nabi, ini hal yang biasa ya. Baik dalam bahasa Al-Qur'an, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahasa nabi dalam hadis-hadisnya yang yakni mencerminkan mubalaghah, berlebih-lebihan, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Contohnya berkaitan dengan orang kafir. Ya, orang kafir yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kekafirannya itu tidak akan masuk surga, kan begitu? Tidak akan masuk surga. Apa kata Allah? Hatta yalijal jamalu fi samil khiya fi samil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Sampai unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Ini hal yang tidak akan terjadi, kan begitu? Mustahil. Maknanya mustahil. Jika orang yang mati dalam keadaan musyrik kafir, ya, non-Islam, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal seperti ini yang biasa, hal yang biasa dalam bahasa Arab, ya, mubalaghah, artinya memang seperti inilah keadaannya, ya, artinya kalaupun seandainya, kata Nabi, ia memerintah kalian, ia menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang budak, kan enggak mungkin budak. Mesti orang merdeka. Yang menjadi pemimpin adalah orang merdeka, bukan budak, kan begitu. Yakni seorang budak dari negeri Ethiopia lagi, dari negeri Habasyah, yakni bukan dari suku Quraisy, bukan dari suku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah, yang terpenting di sinilah substansinya, isi dari hadis yang mulia ini, yaitu apa? As-sam'u wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin siapapun dia. Ya. Mendengar dan taat kepada pemimpin siapapun dia, siapapun orangnya. Siapapun orangnya, kata Nabi. Walaupun, kata Nabi, dia adalah seorang budak dari negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Nah, ini menjadi garis yang perlu digarisbawahi adalah, yakni isi dari hadis ini adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah siapapun orangnya, siapapun yang memerintah, ya, negeri tersebut, ya, maka kewajiban kaum muslimin adalah mendengar dan taat dalam, ya, hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik, ya. Kemudian apa setelahnya itu? Nabi mengatakan kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum, karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, yakni setelah aku meninggal nanti, yakni para sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Nabi wafat, bagaimana kata Nabi? Fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali, kata Nabi. Perselisihan, ingat, perselisihan yang banyak sekali. Nah, kita lihat di sini, yakni sabda Nabi berkaitan dengan ikhtilaf, ya, perselisihan. Maka makna ikhtilaf, ya, secara garis besar ada dua. Ya, tulis, ikhtilaf ada dua. Yang pertama, ikhtilaf tanawu' artinya perselisihan yang beraneka ragam yang dibenarkan oleh agama. Ya, persisian yang banyak, ya, yang dibenarkan oleh agama atau diperbolehkan oleh agama, ya, yang tidak memecah belah umat Islam, yang tidak berakibat kepada perpecahan umat Islam, yang tidak berakibat kepada perpecahan umat Islam. Ini namanya ikhtilaf apa? Tanawur. Pakai ain terakhirnya, tanawur. Ya, tanawur. Ya, ini perselisihan yang banyak, beraneka ragam. Ya, dalam kurung, boleh dalam dijelaskan lagi ya, dalam kurung, yakni menyangkut cabang-cabang agama, furu', cabang agama ini, cabang agama. Perselisihan yang beraneka ragam dalam cabang agama yang tidak berakibat kepada perpecahan umat ini. Dan ini tentunya perselisihan seperti ini, ikhtilaf yang seperti ini, sudah ada tidak? Sudah ada belum di zaman Nabi? Tentu sudah ada. Ya, perselisihan pendapat, selisih pendapat, ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perselisihan seperti ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menyangkut apa? Menyangkut furu', cabang agama namanya. Berkaitan dengan fikih. Kalau istilah kita fikih. Ya, kalau istilah kita apa? Fikih, cabang agama. Jadi hal seperti ini sudah ada di zaman para sahabat, di mana para sahabat berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan hal ini ya yang lumrah terjadi di zaman itu, dari zaman para sahabat, di zaman Nabi ketika masih hidup, ya. Dan tidak menimbulkan perpecahan di kalangan para sahabat, ya, tetap hati mereka bersatu, hati mereka, yakni saling menghargai, ya, mereka saling menghargai, saling menghormati, sayang di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, nah, itulah yang ada pada para sahabat. Contoh, ini sering saya berikan contoh di sini barangkali, yakni ketika selesai dari perang sekutu, perang Ahzab atau perang Khandaq namanya, perang Parit, ya. Begitu selesai dari salat zuhur, Nabi ya mendapatkan, atau Nabi sebelumnya mendapatkan kabar dari Malaikat Jibril, bahwa kata Malaikat Jibril bahwa kami para malaikat belumlah meletakkan senjata-senjata kami. Kami belum meletakkan senjata kami. Perintahkanlah kepada sahabat-sahabatmu wahai Muhammad agar mereka menuju Bani Quraidah. Ini karena orang-orang Yahudi Quraidah telah berkhianat atau mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati umat Islam ketika itu. Berilah pelajaran kepada mereka. Nah, begitu selesai dari salat zuhur, Nabi perintahkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, kata Nabi. Jangan ada di antara kalian yang salat mengerjakan salat zuhur kecuali nanti di Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang salat zuhur mengerjakan salat zuhur ya kecuali nanti di Bani Quraidah. Jadi kalau di zaman dahulu ya lumayan jauh jaraknya, dan ketika itu musim dingin. Musim dingin. Kalau musim dingin siangnya lebih ringkas daripada malamnya. Nah, kalau sekarang kan musim panas di Saudi. Kalau musim panas kebalikan, siangnya lebih panjang dari malam. Ya, kalau musim panas bertepatan dengan siang Ramadan, berapa jam? Kalau di negeri kita 13 jam kurang lebih kan? Siang Ramadan 13 jam. Kalau di Saudi bisa sampai 15 jam. Ya, 15 jam ya siang Ramadannya itu. Kurang lebih seperti itu, siang lebih panjang. Nah, kalau ketika Nabi bersabda seperti ini di saat musim dingin. Di saat musim dingin, sehingga siang lebih pendek dari malamnya. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, ya, la yusalliyanna ahadukumul asra. Ya, tidak boleh ada di antara kalian mengerjakan salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali nanti di Bani Quraidah. Maka bergegaslah para sahabat menuju Bani Quraidah dengan senjata-senjata mereka, ya, peralatan militer mereka di zaman itu. Di tengah jalan tiba waktu salat asar. Tiba waktu salat asar, maka berselisihlah para sahabat, ya, maka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama memahami hadis Nabi secara letterlock, artinya bahwa mereka akan salat asar nanti di Bani Quraidah. Betul-betul salat asarnya nanti, diundurlah. Nanti di sana saja di Bani Quraidah, walaupun memang sudah tiba waktu salat sekarang ini. Kelompok yang kedua memiliki pemahaman yang berbeda. Kelompok yang kedua memahaminya yang dimaksud, kata mereka, dari hadis Nabi itu, dari sabda Nabi adalah yang penting cepatnya. Yang penting cepatnya. Tapi kalau salat atau waktu salat sudah tiba, maka kita kerjakan salat pada waktunya atau di awal waktu. Nah, terjadilah perbedaan pandangan seperti ini, perselisihan seperti ini, dan ya inilah yang disebut dengan ikhtilaf. Yang pertama tadi, ikhtilaf tanawur. Ikhtilaf tanawur. Baik. Ikhtilaf yang kedua disebut apa? Ikhtilaf tadad, yaitu perselisihan yang saling bertolak belakang dalam bidang akidah atau manhaj. Bidang akidah atau manhaj yang mengakibatkan perpecahan umat Islam. Nah, ini dia. Mengakibatkan perpecahan umat Islam. Ya, sekali lagi, ikhtilaf tadad, yaitu perselisihan yang saling, ya, yakni bertabrakan satu dengan yang lain, kontradiksi, ya, yang tidak akan ketemu dalam bidang akidah atau manhaj, mengakibatkan perpecahan umat ini, mengakibatkan perpecahan umat Islam. Ya, sekali lagi, ya, ikhtilaf tadad adalah perselisihan yang saling, ya, bertabrakan dan tidak akan ketemu, ya, dalam bidang akidah atau manhaj, dalam bidang akidah atau manhaj atau pokok agama, ya, yang mengakibatkan perpecahan umat Islam. Nah, ini, ya, ini yang disebut dengan apa? Ikhtilaf tadad. Jadi nggak akan ketemu ini antara timur dengan barat, antara Islam dengan Syiah misalnya, antara Islam dengan Ahmadiyah, nggak akan ketemu ini, ya, tidak akan ketemu, ya, dan ini jelas akan mengakibatkan apa? Perpecahan umat, perpecahan umat. Lihatlah, ya, yakni perpecahan yang seperti ini, perselisihan dalam bidang akidah atau manhaj ini, ya, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada jamaah. Nabi mengatakan, "Fasayara ikhtilafan katsira, may ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa, ya, diberi umur panjang setelah aku meninggal nanti, di antara kalian diberi umur panjang setelah aku wafat nanti, maka akan dapat melihat perselisihan yang banyak. Pertanyaan yang pertama, apakah perselisihan yang dimaksud dari Rasul ini telah terjadi di zaman beliau? Tentu tidak, tidak terjadi di zaman beliau. Atau belum terjadi. Jadi pertama, ya, perselisihan atau ikhtilaf yang dimaksud dari hadis Nabi ini, ikhtilaf apa namanya? Ikhtilaf yang kedua, bukan ikhtilaf yang pertama, ya. Ikhtilaf yang kedua, yaitu ikhtilaf tadad. Ta, dot, alif, dal. Ya. Ta, dot, alif, dal. Tadad. Ya. Ini yang saling kontradiksi. Tidak akan ketemu antara timur dengan barat. Misalnya tadi antara Islam dengan Syiah, tidak akan ketemu ini. Antara Islam dengan, ya, Sufi, tidak akan ketemu. Antara Islam dengan Ahmadiyah misalnya lagi, tidak akan ketemu. Tidak akan berjumpa ini. Jadi sekali lagi, ikhtilaf yang dimaksud dari sabda Nabi ini apa tadi? Ikhtilaf tadad. Kemudian, apakah di zaman Nabi telah terjadi ikhtilaf tadad? Belum terjadi sama sekali. Ya, begitu pula di zaman Abu Bakar dan Umar belum terjadi yang namanya ikhtilaf tadad, dan munculnya ikhtilaf tadad pada masa khalifah keempat. Ya, pada masa khalifah keempat yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan munculnya dua firqah yang sesat, yang menyimpang, yaitu Syiah dan Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang kedua-duanya sama-sama diperangi oleh ya Ali bin Abi Thalib ya bersama kaum muslimin itu. Jadi Ali bersama kaum muslimin mereka memerangi kelompok Syiah di zaman itu. Mereka juga memerangi kelompok Khawarij. Khawarij ini pada masa khalifah keempat, khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, baru setelah itu di akhir masa sahabat muncul lagi ya manhaj yang sesat, menyesatkan, akidah yang menyimpang, yaitu akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah ini zaman Ibnu Umar, di masa tuanya itu. Di masa tua Ibnu Umar ya, beliau mendengar adanya kelompok yang menyimpang dari si manhaj dan akidah, yaitu ya kelompok Qadariyah. Dan setelah itu muncul lagi yang lain, yang lain, yang lainnya. Dan inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, as-sadiqul masduq. Ya, beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Ya, beliau mengabarkan dan telah terjadi apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Nabi juga ingatkan umat ini, yaitu para sahabat di zaman itu, tentang 72 firqah yang menyimpang ya dari kaum muslimin, dan hanya satu firqah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya keseluruhan berapa? 73. 72 yang menyimpang, 72 menyimpang dan satu yang selamat. Satu yang selamat, dan Nabi mengabarkan hal ini dalam hadisnya ya, "Wastaftariku ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Qalu man ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Kata Nabi SAW, nanti umatku, umat Islam, umat Islam, Nabi yakni masih menyebutkan umat Islam, umat Islam, ini umatku, umat Rasulullah SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. 72 bertempat di mana kata Nabi? Finnar, di neraka terlebih dahulu. Dan satu yang selamat. Kemudian para sahabat bertanya, ya siapa yang diselamatkan oleh Allah itu, wahai Rasul? Yaitu kata Nabi yang mulia, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja dari ya, mereka yang pemahamannya cocok dengan pemahamanku dan pemahaman para sahabatku dalam memahami agama ini. Yani manhajnya sesuai dengan manhaj Rasul dan para sahabat. Nah itulah yang kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Adapun selebihnya bagaimana? Mampir, mampir terlebih dahulu di neraka. Dan kalimat mampir di sini tentunya tidak kekal, tidak membuat mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka pun akan dikeluarkan dari neraka sesuai dengan kesalahan mereka terlebih dahulu ya. Yakni dicuci terlebih dahulu, di azab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sesuai dengan penyimpangan mereka, kesalahan mereka ya. Kemudian juga mereka akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang mulia, yang populer juga. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga. Seluruh umatku, ini umat Islam semuanya. Umat Islam semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Tentu para sahabat terheran-heran. Terheran-heran para sahabat, kok ada orang tidak mau masuk surga? Tidak ada orang yang enggan masuk surga. Maka mereka bertanya, "Wahai ya Rasulullah, siapa itu? Siapa orang yang enggan masuk surga?" Kata Nabi yang mulia, "Man ata'ani dakhal jannah wa man 'asani faqad aba." Yaitu barang siapa taat kepada diriku, ya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang enggan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali kepada hadis Irbad bin Sariyah. Apa solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi telah menyebutkan perselisihan yang banyak, yakni beraneka ragam manhaj, kata Nabi. ya, akan muncul perselisihan dalam bidang manhaj. Beraneka ragam manhaj ada di zaman nanti, kata Nabi. Maka solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Nabi yang mulia, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Makna sunnah di sini apa? Manhaj, ingat. Makna sunnah di sini adalah manhaj. Ya. Berpegang teguh, ya, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin, di mana mereka telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, di sini disebutkan khulafa' ar-rasyidin. Berapa jumlah khulafa' ar-rasyidin? Kan cuma 4. Kok disebutkan khulafa' ar-rasyidin yang 4 ini? Kenapa? Karena kalau disebutkan khulafa' ar-rasyidin yang 4, ini sudah mewakili para sahabat seluruhnya. Karena mereka adalah pemimpin seluruh para sahabat. Pemimpinnya para sahabat. Ya, mereka yang 4 ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Haula ya az-zu'ama. Mereka adalah para pemimpin. Mereka adalah ar-ru'asa, para pemimpin, para tokohnya para sahabat. Ya, para pemimpin dari kalangan para sahabat, dan seluruh para sahabat mentaati ya pemimpin mereka ini. Ya, al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan solusi kepada kita, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni manhajku dalam beragama. Manhajku dalam beragama. Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sunnah ini pengertiannya banyak sekali. Ya, sunnah ini banyak sekali kan? Maka yang kita lihat di sini, karena Nabi menyebutkan perselisihan dalam bidang manhaj dan akidah, maka solusi dari Nabi adalah sunnah di sini maknanya adalah akidah Rasul dan manhaj beliau. Itu maknanya. Akidah beliau dan manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu manhaj mereka dalam beragama. Manhajnya para sahabat dalam beragama. Tamassaku biha, berpegang eratlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini bahasa kiasan. Bahasa yang bagus sekali dari Nabi, ya, yang menunjukkan bahwa kita wajib apa? Betul-betul berpegang teguh dengan manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam, manhaj para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tidak boleh ya yakni sedikit pun keluar dari manhaj mereka itu. Karena betul-betul digigit dengan gigi geraham, ya, ini bahasa kiasan agar betul-betul kita memegang manhaj itu dengan sekuat-kuatnya, tidak boleh yakni bermain-main di sini. Tidak boleh longgar dalam masalah manhaj. Tidak boleh bermain-main dalam masalah manhaj. Tidak boleh yakni meremehkan masalah manhaj, ya. Ini harus betul-betul dipegang erat-erat sampai wafat. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha berada pada manhaj salaf, manhaj Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Ah, kemudian Nabi memberikan peringatan. Ini bagus sekali. Setelah Nabi memberikan arahannya, solusinya agar kita berpegang teguh dengan manhaj beliau dan manhaj para sahabat salafus salih, maka Nabi memberikan peringatan di sini. Apa kata Nabi? Wa iyyakum, hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dari kami, ya, dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama itu disebut apa? Bid'ah. Ya, Nabi sendiri yang menyebut ya lafaz bid'ah, ya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain dilanjutkan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat bertempat di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Disinilah yang tidak difahami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang bergelimang bid'ah dalam hidupnya, ya, bergelimang bid'ah dalam hidup, mulai dari tidur sampai mau tidur lagi, semua aktivitasnya dihiasi dengan bid'ah. Semua aktivitasnya dihiasi dengan bid'ah-bid'ah, tidak difahami oleh mereka bahwa yakni mereka hanya mencap asal berkata saja, ya, asal berkata saja bahwa dakwah ini dakwah yang yakni menyesatkan umat, katanya dakwah yang menyesatkan umat dan seterusnya. Ini kalau difahami dengan hadis Nabi yang mulia ini, yang berkata ini siapa? Berkata ini Nabi SAW. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan kepada mereka agar mereka kembali. Itu maknanya. Agar mereka kembali dan berhati-hati. Karena itu mestinya seperti itu. Dan ini peringatan dari Nabi. Peringatan dari Rasulullah SAW. Dan Nabi adalah pemimpin umat ini. Pemimpin umat ini. Dan Nabi nanti akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Di negeri akhirat. Atas para sahabatnya, dan para sahabat bersaksi atas semua perbuatan manusia. Atas semua perbuatan manusia. Nah, inilah yang perlu difahami di sini, bahwa ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah suatu yang benar, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun wajib mengikuti Nabi dan para sahabat, dan hendaknya kaum muslimin kembali kepada Islam yang ya murni, Islamnya Rasulullah SAW, Islamnya para sahabat, bukan Islam ya budaya. Bukan Islam adat istiadat, bukan Islam keturunan, atau bukan Islam ya yakni kebanyakan orang. Bukan Islam seperti itu. Ini Islamnya Rasulullah SAW, Islamnya para sahabat, Islamnya para sahabat. Nah, inilah yang mesti kita fahami di sini. Jadi yakni kebanyakan orang sudah mencap yang halal yang tidak, hal-hal yang buruk kepada dakwah seperti ini misalnya, dan ini adalah ya, yakni hal yang lumrah pada dasarnya. Karena Nabi di zaman beliau ya, Rasulullah SAW ketika memulai dakwah di negeri Mekah saja, beliau SAW digelari oleh orang-orang ya musyrik Mekah, kafir Mekah, dengan berbagai macam gelar dan julukan yang tidak benar, yang buruk ya. Nabi digelari apa? Majnun, orang gila, penyihir ya, dukun, ataupun yang lainnya, ataupun yang lainnya, bahwa dakwah Nabi dakwah yang memecah belah umat, memecah belah ya yakni keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita bisa kita lihat di zaman Nabi ketika beliau berdakwah di negeri Mekah itu ya. Nah, begitu pula di zaman sekarang ketika ada orang yang mendakwahkan kepada tauhid, mendakwahkan kepada umat ini kepada akidah yang benar, mendakwahkan umat ini kembali kepada manhaj yang benar, maka dianggap sebagai dakwah tafriq, memecah belah. Ya, memecah belah umat, memecah belah umat, ya. Maka kita katakan kepada mereka bahwa ucapan kalian, ya, yakni tidak seluruhnya salah, ada benarnya, betul. Ya, ini perkataan kalian ini ada benarnya, yakni memecah belah antara tauhid dengan syirik, memecah antara sunnah dengan bid'ah. Nah, begitulah yang kita maksud, yang kita inginkan itu adalah memecah belah antara tauhid dengan syirik. Harus jelas mana tauhid, mana syirik, harus jelas. Mana sunnah, mana bid'ah harus jelas. Mana manhaj yang benar, mana manhaj yang tidak benar harus jelas semuanya. Ya, nah inilah yang kita inginkan, yang kita harapkan di zaman sekarang ini, umat ini kembali kepada Islam yang benar. Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi ini belum mereka fahami. Belum mereka mengerti. Semoga ya yakni kaum muslimin yang masih berada pada bid'ah-bid'ah tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepada sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada manhaj Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna bid'ah? Apa definisi bid'ah? Apa definisi bid'ah? Yakni definisi bid'ah adalah secara etimologi, secara bahasa adalah al-ikhtira'. Ini suatu yang diada-ada. Suatu yang baru, yang diada-ada. Ya. Kemudian makna bid'ah secara terminologi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid-din. Suatu cara dalam beragama, dalam urusan agama, ingat. Dalam urusan agama. Ya. Mukhtara'ah, yang diada-ada. Yang diada-ada. Suatu cara dalam ya agama yang diada-ada ya, yang menyelisihi agama itu sendiri ya, menyelisih agama itu sendiri, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu. Jadi makna bidah adalah satu cara dalam beragama ini, dalam urusan agama yang diada-ada, yang menyelisih agama itu sendiri, bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Ya, berlebihan. Nah, ini makna dari bid'ah. Jadi kalau orang tidak paham definisi ini, maka ya akan menyimpang pembicaraannya, misalnya ya, urusan-urusan dunia akan dikatakan bid'ah olehnya misalnya. Ya, urusan-urusan dunia akan dikatakan apa? Bid'ah. Padahal urusan agamalah yang dimaksud dalam makna bid'ah di sini, bukan urusan dunia. Ya, bukan urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia diserahkan kepada ahlinya. Ada pun urusan agama, semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pembawa agama ini, yang menjelaskan agama Islam ini, ya. Jadi sekali lagi, orang ya banyak tidak paham tentang makna bid'ah, belumlah mengerti tentang makna bid'ah, ya. Dan harus kita jelaskan kepada mereka mengenai definisi bid'ah, ya, definisi bid'ah agar semakin jelas, semakin terang benderang bagi kaum muslimin apa itu bid'ah, apa makna bid'ah, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi di sini mengatakan secara umum, ya, ingat, Nabi mengatakan secara umum, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian tentang perkara-perkara yang diada-ada, yang tidak ada contohnya dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap perkara yang diada-ada dalam urusan agama dikatakan dengan bid'ah, disebut dengan bid'ah, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tentunya tidak dibeda-bedakan antara bid'ah, ya, fil i'tiqad, ya, dalam urusan i'tiqad atau keyakinan, ataupun bid'ah dalam urusan amaliyah atau perbuatan. Nabi mengatakan secara umum apa? Kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Kullu bid'atin dhalalah, tidak ada istitsna, tidak ada pengecualian, intinya. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian, betul. Ya, kita lihat kaum muslimin yang awam, umat Islam, kebanyakan umat Islam yang awam, mereka terjerat, ya, atau mereka yakni ikut-ikutan misalnya melakukan bid'ah ini, bid'ah itu, ya, banyak bid'ah yang mereka lakukan di negeri ini karena dasar mereka ikut-ikutan. Dasar mereka apa? Ikut-ikutan, ya. Apa kata kiainya, apa kata ustadznya, apa kata tokoh agamanya, maka itulah yang diikuti. Itulah yang mereka kerjakan, itulah yang mereka ikuti. Maka mereka, ya, tentunya harus dakwahkan, harus disadarkan kembali kepada agama Islam yang benar, kembali kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada manhaj yang benar, akidah yang benar, sunnah Nabi SAW yang sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh pengarang kitab ini, ya, hafizahullah taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah SAW telah menggabungkan sunnah para khalifah beliau, dengan sunnah beliau, dan memerintahkan untuk mengikuti sunnah tersebut seperti memerintahkan mengikuti sunnah beliau, sampai-sampai beliau memerintahkan agar menggigitnya dengan gigi geraham. Dan ini meliputi apa yang mereka, yaitu para khalifah, fatwakan, dan apa yang mereka contohkan, walaupun sebelumnya nabi mereka tidak melakukannya. Karena kalau ada contoh dari Nabi SAW, maka itu adalah sunnah beliau. Hal ini juga meliputi apa yang difatwakan oleh para khulafaur rasyidin secara keseluruhan atau sebagian besar dari mereka, Karena Rasulullah SAW mengaitkannya dengan apa yang dicontohkan atau disunnahkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan sudah dimaklumi bahwa sunnah Khulafaur Rasyidin tidak membuat suatu pada saat yang bersamaan. Ya, tidak membuat suatu pada saat yang bersamaan. Maka dari sini bisa diketahui bahwa sunnah setiap orang dari mereka, itu para sahabat, pada masa ya, pada masa dia menjadi khalifah adalah termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, contoh yang memang belum pernah terjadi di masa Rasul, ya, terjadinya di masa Khulafaur Rasyidin, ya, misalnya terkait dengan pembukuan apa? Al-Qur'an Al-Karim. Di zaman Nabi sudah ada belum? Al-Qur'an dibukukan, Al-Qur'an disatukan menjadi satu mushaf, belum ada. Ini di masa siapa? Di masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar sudah dimulai proyek besar ini, dan lebih besar lagi pada masa khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu taala an. Radhiyallahu taala an. Ini belum terjadi di zaman Rasulullah SAW. Namun ingat bahwa ijma', kesepakatan para sahabat adalah maksum. Ya, kesepakatan para sahabat adalah maksum. Kalau para sahabat sudah sepakat atas suatu, atas kebaikan, maka itu datang dari agama juga. Karena Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin, ya, ulama umat ini berkumpul, bersepakat dalam kesesatan, kata Nabi. Artinya, bahwa Nabi telah menjamin kemaksuman, ya, ijma' mereka. Yang maksum apanya? Ingat, yang maksum apanya di sini? Ijma' mereka, bukan individu, ya. Ingat, ya. Individu para sahabat tidak ada yang maksum. Ingat ini. Abu Bakar tidak maksum. Umar, Uthman, Ali, apalagi sahabat-sahabat yang lain, tidak ada yang maksum. Kalau individu siapa yang maksum? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang terpelihara, terjaga dari dosa dan kesalahan. Adapun, ya, ijma', kesepakatan para sahabat inilah yang maksum. Berdasarkan hadis Nabi tadi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan mungkin, kata Nabi. Dan ini garansi dari Nabi. Ingat, ini garansi dari Nabi. Nabi mengatakan tidak akan mungkin ulama umat ini berkumpul bersepakat dalam kesesatan. Nah, ini sudah ada keterangan dari Nabi seperti ini, berarti ya ijma' para sahabat adalah maksum. Yang maksum itu ijma'nya, bukan individunya. Bukan individu mereka, bukan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Irbad bin Sariyah tadi, ya. Di sini kita dengarkan, ya, di halaman 98 bagi yang bawa bukunya. Di halaman 98 dikatakan paragraf yang kedua, ya. Hadis ini bagaikan halilintar yang menyambar di kepala para ahli bid'ah yang menyelisih manhaj salaf. Karena hadis ini menunjukkan atas wajibnya mengikuti manhaj salaf dari beberapa sisi. Nah, kita dengarkan sekarang sisi-sisi tersebut. Yang pertama, sisi yang pertama, Rasulullah SAW menggabungkan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu pemahaman salaf dengan sunnah beliau, sunnah Nabi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa difahami melainkan dengan manhaj salaf, manhajnya para sahabat. Jadi enggak mungkin siapapun yang akan memahami Islam dengan benar, dengan baik, yang dapat memahami Quran dan hadis, maka wajib memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Nah, itu dia. Jadi kalau memahami Quran dan hadis dengan pemahaman masing-masing, nah, ini yang berabenya di sini, ya, akan keluar sekian banyak, ya, pemahaman yang menyimpang, ya, sekian manhaj yang menyimpang. Tapi kalau umat ini sepakat hanya memakai manhaj salaf dalam memahami agama, maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat. Ini sisi yang pertama, ya. Sisi yang kedua, Nabi SAW menjadikan sunnah Khulafaur Rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau bersabda, gigitlah ia dengan gigi geraham. Beliau tidak bersabda, gigitlah keduanya dengan gigi geraham. Ya. Dengan demikian jelaslah bahwa sunnah Khulafaur Rasyidin adalah sunnah beliau juga. Arti betul-betul bahwa Khulafaur Rasyidin hidup di atas ya, jalan yang benar, di atas manhaj Nabi yang sahih, berjalan di atas rel ya, yang benar. Di atas relnya begitu. Tidak menyimpang di relnya yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj Khulafaur Rasyidin, yakni manhajnya para sahabat adalah manhaj Nabi juga. Itu maknanya ya. Sisi yang ketiga, Nabi menghadapkan ya, yakni menjadikan berlawanan semua itu dengan peringatan terhadap bid'ah. Maka hal ini menunjukkan setiap yang menyelisihi manhaj salaf berarti ia terjerumus dalam bid'ah walaupun ya, tanpa ia sadari. Nah, sudah pasti. Berdasarkan hadis Nabi ini, siapa saja yang manhajnya menyimpang dari manhaj Nabi, maka manhaj tersebut adalah manhaj yang bid'ah. Manhaj yang bid'ah, bukan manhaj yang sesuai dengan ya, kebenaran atau manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang keempat, Nabi menjadikan ya, manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan, ya, yakni ikhtilaf apa namanya tadi? Ikhtilaf tadad. Dan kebid'ahan, barang siapa berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat nanti di negeri akhirat. Ya. Jadi ya, barang siapa yang berpegang teguh dengan manhaj yang benar, manhaj Nabi dan para sahabat, di dunia selamat, di akhirat juga akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah pasti akan diridhoi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah isi dari doa yang kita baca setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan kebaikan nanti di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ini yang kita baca setiap hari. Jadi kalau ada orang Islam, ada orang yang mengaku Muslim, kemudian dia selalu katanya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, namun ya manhajnya sufi, manhaj tasawuf, ini tidak akan ketemu dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dari mana? Ya kita bertanya kepada dia, hasanah dari mana? Manhaj anda menyimpang, hasanah dari mana anda mendapat hasanah? Dari mana anda akan mendapatkan hasanah, kebaikan di dunia dan hasanah, yakni kebaikan di akhirat, sedangkan yakni manhaj anda menyimpang, akidah anda menyimpang. Bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat? Nah inilah yang kita harus berikan pemahaman kepada mereka ini, bahwa manhaj yang benar inilah yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sisi-sisi ya berkaitan dengan yakni manhaj salaf yang wajib diikuti oleh umat Islam yang dapat dilihat dari hadis Irbad bin Sariyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang berikutnya, dalil yang ke-26. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hadis yang memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan generasi-generasi berikutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qawmun tasbiku shahadatu ahadihim yaminah, wa yaminuhu shahadatah. Artinya, sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu para sahabatku. Kemudian yang sudahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian yang sudahnya lagi, yaitu para tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Sama, ya. Kemudian setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan di sini, khair ummati al-qarnu alladhi bu'ithu fihim. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus kepada mereka, yaitu para sahabat, kan begitu. Atau dalam riwayat yang lain, ini bagus sekali ya, dibawakan sekian banyak riwayat dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Jadi Nabi kadang bersabda seperti yang pertama tadi, atau kadang bersabda seperti yang kedua, atau yang ketiga sekarang ini, kata beliau, khairi hadhil ummah, khairu hadhil ummah, al-qarnul ladhina bu'ithu fihim, thumma alladhina yalunahum, kata Nabi. Artinya, sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya itu para tabi'in. Ya. Atau, kita lihat lagi, dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Aisyah, Nabi mengatakan, Al-Qarnul ladhi ana fih, thumma thani thumma thalith. Ini mengenai pertanyaan salah seorang sahabat, yakni siapakah manusia yang paling baik? Jawaban Nabi adalah, Al-Qarnul ladhi ana fihi, thumma thani thumma thalith. Ya. Yaitu generasi yang aku berada di tengah-tengahnya itu para sahabat. Kemudian generasi yang kedua, kemudian generasi yang ketiga, kata Nabi. Sebutkan langsung. Generasi kedua itu para tabi'in. Generasi ketiga tabi'u, tabi'in atau atba'u tabi'in. Ini sekian banyak riwayat ini saling melengkapi. Saling mendukung satu dengan yang lain. Nah inilah pentingnya kita menggabungkan semua hadis-hadis ini dari berbagai riwayat yang sahih ini. Karena semuanya saling melengkapi, saling mendukung, saling menyempurnakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang mulia ini, yang hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, kemudian riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, hadis ketiga juga, riwayat ketiga dari Muslim, yang keempat juga dari ya, riwayat Imam Muslim. Jadi semua hadis-hadis yang sahih. Semua hadis ini adalah hadis yang sahih, yang menjelaskan pertama tentang pujian Nabi kepada para sahabat. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah, apanya yang dipuji oleh Rasul atas para sahabatnya di sini? Apanya? Pemahaman mereka. Ya, jadi yang dipuji oleh Rasul bukan darah mereka, bukan bangsa Arab, bukan. Bukan pula bahasa mereka. Bukan pula ya yang lain-lainnya, bukan. Tetapi yang dipuji di sini dalam hadis Nabi adalah pemahaman mereka. Pemahaman mereka yang sahih. Pemahaman mereka yang benar di dalam memahami agama Islam. Dan inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhaj salafus salih. Ya, metode mereka dalam beragama. Cara mereka dalam beragama. Pemahaman mereka dalam beragama. Nah inilah yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ya. Yang dipuji oleh Rasul bukan bangsanya. Bukan sukunya. Bukan yang lain-lainnya. Bukan. Jadi yang dipuji oleh Rasul di sini adalah yakni pemahaman manhaj mereka. Yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Nabi sendiri yang memuji pemahaman mereka dalam beragama, manhaj mereka dalam beragama, maka kita pun wajib, yakni umat Islam dari generasi ke generasi wajib mengikuti manhaj salafus salih. Karena manhaj tersebut adalah manhaj percontohan. Ya, jadi generasi pertama ini generasi percontohan. Contoh dia bagi generasi-generasi berikutnya. Maka seluruh generasi kaum muslimin sampai generasi yang terakhir nanti di akhir zaman, mereka wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka adalah sebaik-baik generasi umat Islam yang digembleng langsung oleh Rasulullah, dididik, dibina langsung oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mengikuti generasi terbaik umat itu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tidak ya dibolehkan mengikuti manhaj-manhaj yang lain, karena manhaj-manhaj yang menyimpang itu adalah bid'ah, dan Nabi telah menyebutkannya tadi dalam hadis Irbad bin Sariyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Ya, di sini ada dalil yang ke-27. Hadis yang berikutnya atau dalil yang ke-27 dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair?" Qal, "Ana wal ladzina ma'i, tsumma al ladzina 'ala al athar, ثم الذين على الأثر ثم كأنه رفض من بقي. Kata sahabat Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, apa kata beliau, Rasulullah sallam ya ditanya oleh salah seorang, siapakah manusia yang paling baik? Ini pertanyaannya, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Apa jawaban Nabi? Ana, saya. Yang pertama, siapa? Saya, kata Nabi. Ana. Ya, kemudian walladzina ma'i, dan orang-orang yang bersamaku. Siapa yang bersama Nabi? Ya, para sahabat, tidak ada lagi. Ya, yang bersama beliau, yang menjadi sahabat-sahabat beliau adalah mereka itu, ini para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian orang yang berada di atas athar, yakni sunnah. Kemudian orang yang berada di atas athar, kemudian seolah-olah beliau menolak, yakni enggan menyebutkan generasi setelahnya atau orang-orang setelahnya. Jadi Nabi hanya menyebutkan tiga generasi pertama, tiga generasi terbaik umat Islam. Yang pertama para sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik umat Islam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ya khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia. Maka ketika Nabi pertama menyebut dirinya sendiri, saya adalah khairun nas, benar tidak seperti ini? Jelas. Jelas. Siapa yang mengingkari? Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada umat ini yang mengingkari bahwa Nabi adalah khairun nas. Bahwa Nabi adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat ini. Ya. Dan bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhir. Saya adalah pemimpinnya manusia nanti di negeri akhirat. Pemimpinnya manusia di negeri akhirat. Dan tidak ada kesombongan di dalamnya, kata Nabi. Saya merupakan sayyid, ya, pemimpin manusia nanti, seluruh manusia di negeri akhirat. Ini bagi orang-orang yang beriman, pemimpinnya, beliau sebagai pemimpin sayyid di negeri akhirat, wala fakhir. Dan tidak ada kesombongan di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca di sini keterangan dari muallif kitab hafizahullah taala. Ya, ini beliau mengatakan, tolak ukur dalam memahami Quran dan sunnah ialah pemahaman dan pengamalan para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang berada di atas athar atau sunnah. Kemudian orang-orang setelah mereka yang juga berada di atas athar, ya, mereka telah melaksanakan seluruh kebaikan. Sedangkan selain mereka tertolak, tidak ada kebaikan sedikit pun. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dirinya berada di atas Alkitab dan Sunnah tanpa mengikuti pemahaman para sahabat, maka tidak disangsikan lagi dan tidak diragukan lagi bahwa ia telah menipu dirinya sendiri. Dia telah menipu dirinya sendiri. Nah, ini jadi orang-orang yang mengklaim, ya, orang-orang yang mengklaim, yakni yang paling benar. Namun ketika kita tanya, Anda memahami Quran dan Sunnah, Anda memahami Quran dan Hadis dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman siapa? Ya, imma orang ini tidak bisa menjawab, atau orang ini mengatakan, oh ini menurut Kiai Fulan, ini menurut ya Ustadz Fulan dan sebagainya. Nah, ini jelas, ya sudah menyimpang jalannya dan tidak sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tentunya orang tersebut pada dasarnya telah menipu diri sendiri. Telah menipu dirinya sendiri, ya, tanpa dia sadari dia telah menipu diri sendiri. Wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis yang kita ambil di pagi hari ini insyaallah, ya, tiga hadis yang kita ambil, sudah kita ambil. Dan insyaallah kita akan jelaskan kembali hadis-hadis atau dalil-dalil yang berikutnya nanti pada penjelasannya pada bulan depan insyaallah taala. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan jika ada pertanyaan boleh berkaitan dengan manhaj ataupun Idul Adha ataupun yang lainnya, silakan. Thank you. Pertanyaan 72 golongan yang sesat adalah bagian dari umat Nabi atau umat Islam. Ya, ini apakah semuanya dimasukkan ke dalam neraka? Ya jelas menurut hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Ya, ini staftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar. Kulluha finnar, kata Nabi. Umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 akan bertempat di neraka. Yang mengatakan bahwa 72 ini bertempat di neraka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa-siapa. Ya. Bukan siapa-siapa. Jadi beliaulah yang mengatakan bahwa umat ya tersebut atau 72 umat ini yang tentunya menyimpang manhajnya, menyimpang akidahnya, mereka akan ditempatkan terlebih dahulu di neraka. Yakni mereka akan dihukum terlebih dahulu, di istilahnya dicuci terlebih dahulu atas kesalahan dan dosa mereka, ya, sampai dikatakan bersih menurut Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka akan diangkat, dikeluarkan dari neraka dan menuju surga. Ya, menuju apa? Menuju surga. Karena seluruh umat Islam akan masuk surga, kata Nabi. Namun, apakah masuk surganya berbarengan? Enggak. Tidak berbarengan. Mereka masuk surga tidak berbarengan. Tentu masuk surga sesuai dengan amal-amalnya. Ya, sesuai dengan amal-amal mereka. Tentunya para sahabatlah yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, para sahabat yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi umat Islam ini dimasukkan ke dalam surga, ya, yakni bersaf-saf sesuai dengan generasi-generasi mereka. Ingat, ya, umat Islam nanti masuk ke dalam surga, ya, melalui pintu-pintu surga yang berapa jumlahnya pintu surga? 8. Ya, jadi ingat yang perlu diingat di sini, jumlah pintu surga itu 8. Jumlahnya 8. Ya. Dan umat Islam ini akan masuk surga, ya, yakni berdasarkan amal-amal mereka. Dan tentunya yang pertama kali adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, mereka bersaf-saf umat Islam itu masuk ke dalam surga. Jadi enggak bergelombolan langsung kayak orang berebutan masuk angkot. Enggak begitu masuk surga. Ya, yakni teratur, berbaris-baris. Ya, teratur, betul-betul teratur dia. Ya, tidak langsung blut semuanya. Ya, masuk surga enggak begitu, ya. Bagaimana tentang orang yang tidak pernah minta ampun kepada Allah akan diberi petunjuk? Tentunya kita ini adalah makhluk yang banyak berbuat dosa dan kesalahan. Ya, yakni kita wajib minta ampun dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dan kita wajib memperbaharui taubat kita setiap hari, bahkan memperbaharui taubat kita setiap hari. Makanya kita setiap hari juga baca Sayyidul Istighfar di antara ya, kalimat yang menunjukkan pembaharuan taubat tersebut, istighfar itu adalah apa? Sayyidul Istighfar. Apa isinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, di akhir Sayyidul Istighfar, di akhir Sayyidul Istighfar itu ada kalimat, ya, yakni fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ampunilah diriku karena sungguh tidak ada yang dapat mengampuni diriku, yakni mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya. Jadi wajib kita bertaubat dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita juga selain meminta ampun kepada Allah, kita pun minta hidayah minta petunjuk dari Allah, dan setiap hari juga kita minta hidayah sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah ayat yang sering kita baca berulang-ulang dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, selain kita minta ampunan dari Allah, kita pun minta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ya minimal kita katakan dalam salat, yakni ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa berjamaah bersama-sama selesai salat fardu dan tahlilan bersama termasuk dari bid'ah? Jelas ini tidak ada contoh dari Nabi. Semua aktivitas keagamaan yang tidak ada contoh dari Nabi adalah bid'ah, kata Nabi. Ya, kan Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari hal-hal atau perkara-perkara agama yang diada-ada yang tidak ada contohnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diada-ada yang tidak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memberikan sabdanya seperti ini, ini tanda beliau khawatir tidak atas umat ini. Tentu, karena beliau khawatir atas umatnya ini, makanya jauh-jauh hari beliau memberikan peringatan. Beliau memberikan peringatan kepada umat ini agar tidak terjerumus kepada bid'ah gitu. Nah, begitulah yang diingin oleh Rasul, agar kita ini berhati-hati. Kita ini waspada. Sikap kita adalah waspada dan hati-hati dari seluruh bid'ah-bid'ah yang ada, karena Nabi sudah memberikan peringatan, ya. Sekali lagi, peringatan sudah ada di zaman Nabi. Ya, peringatan sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati, dan Nabi ulang-ulang terus. Ya, ini kan bagian dari khutbatul hajah beliau. Ya, bagian dari khutbatul hajah, yaitu dari ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai kepada ya tadi perkataan tadi. Maka ini adalah hal yang sangat penting, yang sangat-sangat penting, karena Nabi terus mengulang-ulang ucapan-ucapan ini setiap kali beliau ingin yakni memberikan tausiahnya, nasihatnya, kajiannya begitu kepada kaum muslimin, ya, memberikan khutbahnya kepada kaum muslimin, tetap beliau mengulang-ulang. Nabi mengulang-ulang khutbatul hajahnya ini, tanda pentingnya hal ini dan peringatan keras dari Nabi tentang bahaya bid'ah, agar umat ini waspada dan hati-hati tidak terjerumus kepada perkara bid'ah. Ya. Ya, berkaitan dengan larangan memotong mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang berkurban, begitu ya. Ini dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan berapa hari? 10 hari. Karena dalam hadis ya, Ummu Salamah, Nabi mengatakan kepada kita, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum ayyudhahiya fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila masuk 10 hari pertama, lihat. Apabila kata Nabi masuk 10 hari pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan ada di antara kalian ingin berkurban, maka jangan dia menyentuh rambut dan kukunya. Ya, ini tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku dengan sengaja. Artinya betul-betul 10 hari. Dan hari ke-10-nya ditandai berakhir hari ke-10 dengan terbenamnya matahari. Baru setelah itu boleh cukur rambut, motong kuku silakan. Dan begitu. Ya, semakin banyak firqah-firqah yang menyimpang yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, apakah mungkin kita berdakwah agar terjadi ukhuwah Islamiyah? Tentu, ya, inilah yang kita harapkan, terjadinya ukhuwah Islamiyah di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang sebenar-benarnya. Lihatlah di zaman para sahabat. Lihat. Contoh di zaman para sahabat. Terjadi tidak ukhuwah Islamiyah? Terjadi ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Kenapa hati mereka sama? Hati mereka satu? Karena manhaj mereka satu. Karena akidah mereka satu. Ya, manhaj dan akidah mereka sama. Sehingga hati mereka pun sama. Satu. Saling menghormati, saling menyayangi. Terjadi ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Betul-betul. Terjadi ukhuwah Islamiyah. Dan inilah yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya. Namun kalau, ya, yakni dalam satu perjumpaan, pertemuan, dalam satu majelis, terkumpul orang-orang dari beraneka ragam manhaj, apakah akan menjadi, akan terjadi ukhuwah Islamiyah? Tidak akan. Ya, tidak akan. Dan ini kalaupun terjadi, ini ukhuwah Islamiyah yang semu, yang tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau mengira bahwa mereka bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Hati mereka bercerai-berai. Jadi yang membuat hati kita ini bersatu, ya, coba kita lihat ya di zaman para sahabat dulu ya. Ketika hati para sahabat bersatu, hati para sahabat itu sama dan bersatu, siapa yang mempersatukan hati mereka? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatukan hati mereka dan Allah Maha Kuasa untuk menyatukan hati mereka? Kenapa? Karena Allah ridha dengan agamanya para sahabat. Allah senang. Allah senang, Allah ridha dengan akidah mereka, manhaj mereka, maka Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Dan kita pun berharap umat Islam kembali, kembali dan kembali kepada agamanya, kembali dan kembali kepada akidahnya, kembali dan kembali kepada manhajnya, kembali dan kembali kepada sunnah nabinya, agar hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harapkan. Ini kita inginkan agar umat Islam bersatu ya, bersatu di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, dan inilah persatuan yang sebenarnya, ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Apakah dalam agama Islam ada kebudayaan? Apakah kebudayaan dan seni dalam agama ini termasuk bid'ah? Bagaimana jawabannya? Tentu, yakni hal-hal yang dibenarkan oleh agama ini, dari adat istiadat, budaya yang dibenarkan oleh agama ini, ya, ini bagian dari Islam. Bagian dari Islam. Contoh begini, contoh. Ketika Nabi diutus di tengah-tengah bangsa Arab, ya kan? Maka apakah bangsa Arab memiliki adat istiadat dan kebudayaan? Jelas. Mereka punya adat istiadat, punya budaya. Punya kebudayaannya, punya adat istiadat. Apa di antara adat istiadat kebiasaan mereka atau budaya mereka yang dibenarkan? Yang dibenarkan oleh Islam itu di antaranya apa? Pertama apa? Contohnya apa? Pertama, budaya mereka, adat mereka yang dipuji oleh Islam. Menghormati tamu. Menghormati tamu. Itu kalau menghormati tamu luar biasa. Luar biasa. Ya. Memang luar biasa. Tiada duanya sudah. Makanya, ya, kita berhaji kemana? Kemana umat Islam berhaji? Ke Mekah. Ya, dan orang Arab di sana yang menjamu kita, ya, yang menservis kaum muslimin yang berhaji. Makanya syiar mereka, ya, syiar mereka itu yang dipampang di negeri Saudi Arabia adalah, ya, yakni khidmatul hujjaj syarafun lana. Kurang lebih seperti itu ya. Menservis jamaah haji adalah kemuliaan bagi kami. Bayangkan. Itu diantara tulisan-tulisan yang ada di negeri itu, ya, yakni menservis para jamaah haji, kalau bahasa kita, menservis para jamaah haji adalah kebanggaan bagi kita, kemuliaan bagi kita. Nah itu luar biasa. Ya, jadi jelas artinya bahwa ini budaya orang Arab jahiliyah di zaman itu, adat mereka yang ditetapkan oleh Islam, itu benar. Kan begitu? Ya. Apalagi? Apalagi? Jujur. Ya, kejujuran mereka misalnya. Kejujuran mereka yang menjadi kebiasaan mereka jujur. Ini ditetapkan oleh Islam, dibenarkan oleh agama Islam. Atau apalagi? Yakni berani membela yang benar, misalnya. Misalnya itu. Ini ditetapkan, dibenarkan. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dibenarkan, disetujui oleh agama Islam. Ya, namun ada pula budaya-budaya mereka, adat-adat mereka yang tidak disepakati, tidak disetujui oleh kaum muslimin. Banyak ini. Ya, seperti ini banyaklah. Budaya-budaya setempat, adat-adat setempat yang memang tidak disetujui oleh agama Islam. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi mau gak mau kalau seperti ini kita wajib belajar ya. Wajib belajar sunnah Rasul. Agar kita faham apa yang disebut dengan sunnah Nabi. Contoh berkaitan dengan seni. Tadi disebut seni kan. Contohnya apa? Ketika pada saat hari raya. Pada saat hari raya. Atau pada saat yakni pernikahan. Nah itu boleh. Ada apa? Ada. Yakni duf atau semacam rebana. Yang dimainkan oleh anak perempuan, perempuan kecil atau anak perempuan. Contoh, ketika Abu Bakar Siddiq dalam hadis Aisyah, hadis yang sahih, ketika Abu Bakar Siddiq, ya ketika Nabi dulu, ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah, ternyata di situ sudah ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi ya di hadapan Aisyah tentang ini isi nyanyian tersebut tentang kepahlawanan, tentang masalah-masalah kepahlawanan, keberanian lah, ya, dalam medan perang begitu. Ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi di hadapan Aisyah. Nabi masuk, ya, ke rumah Aisyah, lalu Nabi berbaring dan Nabi palingkan mukanya, Nabi arahkan mukanya ke tembok. Lalu setelah itu masuk Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Mizmaru syaitan inda Rasulillah. Ada seruling syaitan di dekat Nabi. Nah, bayangkan. Apa kata Abu Bakar? Ada seruling syaitan dekat Nabi. Ya. Ini perkataan siapa? Abu Bakar Siddiq. Apa kata Nabi? Da'huma ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, biarkan keduanya bernyanyi. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, Inna likulli qaumin 'ida wa hadza 'iduna. Sungguh setiap umat beragama itu memiliki hari raya dan hari inilah hari raya kita. Arti biarkan saja dia nyanyi. Nah, ketika kata Aisyah, ketika ya Abu Bakar dan ketika Abu Bakar dan Nabi lupa dengan yang seperti ini, maka kata Aisyah, aku berikan isyarat kepada keduanya untuk keluar. Kepada dua anak perempuan ini segera keluar dari rumah begitu. Artinya apa? Yang seperti ini dibenarkan. Seperti ini dibenarkan. Ya, dibenarkan yang seperti ini. Pada saat hari raya dan yang kedua pada saat walimatul urs. Walimatul urs bukan walimah safar ya. Beda lagi nih, walimah safar ini beda lagi urusannya. Ini bid'ah. Kalau walimah safar jelas bid'ahnya. Kalau walimatul urs jelas benarnya, ya. Berkaitan dengan takbiran, apakah dilakukan secara berjamaah? Ya, tentu sendiri. Untuk takbiran Idul Fitri dan Idul Adha, ya ini masing-masing saja bertakbir, bertasbih, bertahmid. Gambarannya di zaman Nabi, di zaman para sahabat, ya, tenda-tenda para sahabat di Mina, ya, itu apa namanya? Mina ketika itu digambarkan bergemuruh. Bergemuruh dengan suara-suara takbir para sahabat. Di mana mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid di kemah mereka masing-masing. Di kemah mereka masing-masing. Ya, kemah mereka masing-masing. Apakah di sini menunjukkan bahwa para sahabat yakni berjamaah dalam takbiran? Tidak. Tidak ada yang memimpin. Rasul tidak memimpin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali atau sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang memimpin, masing-masing saja. Masing-masing takbiran dan tidak dipimpin, tidak berjamaah. Ya. Apakah Syiah masih bisa dikatakan berbeda atau sudah bisa dikatakan berbeda dalam furu' atau dalam usul? Yakni dua-duanya beda. Baik dalam masalah furu' berbeda dengan Islam, apalagi usulnya, pokoknya, akidahnya sangat berbeda dengan Islam. Contoh, ini kan terkait dengan hari raya haji ya, haji contohnya. Tolong sebutkan di antara jamaah yang hadir sini, ya, apa kalimat talbiyahnya orang Syiah? Kalimat talbiyahnya orang-orang Syiah adalah labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Jadi Tuhan mereka siapa? Husain. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu pendiri Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib, maka orang-orang belakangan dari Syiah itu menuhankan anaknya Ali, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kenapa mereka menuhankan Husain sedangkan Hasan kakaknya Husain tidak dituhankan oleh mereka? Ini ada pertalian ini, ya. Pertaliannya begini. Karena Husain, ya, memiliki istri dari Persia, dari orang mereka. Di antara istrinya Husain, di antara istri-istrinya Husain adalah orang Persia. Orang Persia, begitu. Sehingga mereka bangga dengan Husain, tidak dengan Hasan. Nah, inilah pertaliannya di sini. Sehingga mereka menuhankan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu sebagai contoh dari furu' cabang agama atau fikih berbeda. Salatnya berbeda, ya, siam kita berbeda, hajinya pun berbeda, apa-apa segalanya berbeda, ya. Semuanya berbeda, apalagi akidahnya. Apalagi masalah akidahnya. Pokoknya singkat katanya dari A sampai Z beda. Ya. Ya, ini ketika ada saudara kita yang salafi mengatakan atau berdalil itu kata ustaz. Apakah ini dibenarkan? Ya, ini yang terbaik adalah bukan kata orang-orang. Bukan kata fulan, tetapi apa kata Allah, apa kata Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yakni firman Allah, apa sabda Nabi, begitu. Mesti begitu. Ya, ini kita yakni beralihlah dari ya orang awam menjadi orang yang ittiba kepada dalil. Betul. Memang ya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, orang Islam yang masih awam sekali itu boleh sementara dia bertaklid kepada orang yang dianggap keilmuannya, kepada ustaz siapa begitu. Dia boleh taklid sementara, tetapi ketika dia belajar dan terus belajar, maka dia harus keluar dari apa? Kungkungan taklid ini kepada ittiba. Dia tidak boleh lagi ya taklid untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada istilah taklid abadi. Enggak boleh taklid abadi, itu enggak boleh. Ya. Kita ini harus yakni menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dengan cara belajar, dan dengan belajar itulah kita mendapatkan ilmu. Nah, ilmu yang kita ikuti yaitu Quran dan hadis itulah yang membuat diri kita menjadi ya muttabi', itu orang yang mengikuti dalil, bukan muqalid lagi, bukan muqallid, orang yang bertaklid, begitu. Orang yang bertaklid. Jadi tidak boleh ya umat Islam ini ya bersikap taklid abadi. Dia harus keluar dari sikap taklid itu dengan belajar, dan dia ikuti dalil, ya, apa yang difirmankan Allah, apa disabdakan Rasul, itulah yang diikuti. Bukan kata fulan, ustaz fulan, tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Apakah kita boleh berguru kepada ustaz yang mengikuti Quran, hadis dan para sahabat, tetapi ustaz tersebut masih melakukan bidah? Ya enggak mungkin, ini bertolak belakang. Kalau ada ustaz ya jelas-jelas mengikuti Quran, hadis, kemudian pemahaman para sahabat, lalu dikatakan ustaz tersebut masih melakukan bidah, berarti ya belum sepenuhnya yakni mengikuti para sahabat, kan begitu. Ya. Jadi jelas ya, artinya kalau dalam beragama ini kita harus sangat selektif. Harus lebih selektif. Maka ya, sikap selektif ini sudah digambarkan, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dari binatang yang paling kecil, yaitu lebah. Lebah yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, An-Nahl. Maka kehidupan lebah itu adalah kehidupan yang sangat selektif. Kehidupan yang sangat selektif. Dia tidak akan berkomunitas ya, kecuali dengan lebah, dengan sama lebah. Tidak akan dia berkomunitas dengan kupu-kupu, capung, apalagi nyamuk. Tidak akan. Lebah akan berkomunitas dengan sama lebah. Ini pertama. Yang kedua, lebah akan hinggap di tempat-tempat yang bermanfaat bagi dirinya dan bahkan bagi yang lainnya, bagi manusia, dengan madunya itu. Dan lebah ya, lebah ya, yakni intinya dia akan ya memberikan kebaikan-kebaikan ya untuk dirinya, mengambil suatu yang baik untuk dirinya dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi lebah ini dia akan mengambil yang baik-baik untuk dirinya, untuk kehidupan dirinya, dan ya menghasilkan yang baik pula. Menghasilkan yang baik pula. Nah, inilah kehidupan lebah yang sangat selektif yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin. Jadi tidak boleh sembarang hadir di majelis ya, dan tentunya hanyalah majelis ilmu yang kita hadiri, majelis yang berisikan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jika ada sekelompok manusia, sekelompok kaum muslimin memahami agama dengan mengikuti pemahaman Imam Asy-Syafi'i seluruhnya, apakah dikatakan mengikuti manhaj salaf? Jelas. Kalau kita faham ya, kalau kita faham siapa itu Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya, maka kalau kita betul-betul faham dari manhajnya, akidahnya ya, dan cara beragamanya, kalau betul kita ikuti beliau, kita akan bermanhaj salaf dengan baik. Kita akan bermanhaj salaf dengan baik. Karena kenapa? Karena para imam-imam tersebut semua manhajnya benar, semua akidahnya benar, ya, akidah dan manhajnya benar, cara beragamanya benar, mengikuti para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini pernah. Ini ada ungkapan bagus sekali dari Raja Abdul Aziz, raja pendiri Kerajaan Saudi Arabia yang ketiga, Raja Abdul Aziz. Ketika orang-orang ya misionaris orientalis menuduh kepada Saudi Arabia sebagai kerajaan Wahabi, apa kata beliau? Kata sang raja, ya, Raja Abdul Aziz mengatakan, kalau yang dimaksud ya yaitu Wahabi adalah mengikuti para imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau itu yang disebut Wahabi seperti itu, maka saya adalah Wahabi, kata beliau. Luar biasa ya. Ini ungkapan yang luar biasa. Coba tolong difahami ya. Kalau yang Anda maksud yang disebut dengan Wahabi adalah mengikuti para imam yang terkenal, para imam yang empat, imam mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Kalau itu yang kalian maksud dari Wahabi seperti itu, maka saya adalah Wahabi. Saya ini Wahabi, begitu. Faham di sini? Nah, jadi tolong, yakni tanyakan lagi kepada orang yang menuduh kita ini Wahabi. Anda tahu tidak Wahabi itu apa? Tolong jelaskan kepada kami Wahabi itu apa? Saya ini enggak paham. Atau pura-pura kita enggak paham lah. Saya ini enggak paham deh. Ya, saya ini enggak paham deh. Anggap saya ini enggak paham tentang Wahabi. Tolong jelaskan kepada saya apa itu Wahabi. Apa yang Anda pahami tentang Wahabi? Tolong yakni berikan keterangan kepada saya, informasi kepada saya, apa itu Wahabi? Gitu. Apa itu Wahabi yang Anda tuduhkan kepada kami itu? Nah, begitu. Jadi sebenarnya Wahabi adalah kerajaan ya, yakni yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Rustum Al-Khariji. Manhaj adalah Khawarij di Afrika Utara abad ke-4 Hijriah. Abad ke-4 Hijriah, nantilah insyaallah bulan depan saya akan bawakan buku ya, kitab yang menjelaskan hal ini. Kita harus tahu bahwa Wahabi itu sebenarnya ya gelar dan julukan yang konotasinya buruk, yang pertama kali ya dilontarkan oleh orang-orang misionaris, orang-orang orientalis kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini abad ke-12 Hijriah. Sedangkan kerajaan Khawarij yang didirikan oleh Muhammad Abdul Wahab bin Rustum yang disebut dengan kerajaan Wahabi itu sudah ada pada abad ke-4 Hijriah di Afrika Utara. Afrika Utara itu jelas-jelas disebut kerajaan Wahabi karena pendirinya adalah Abdul Wahab bin Rustum, maka disebut kerajaan Wahabi yang manhajnya adalah Khawarij. Manhajnya adalah Khawarij. Nah, itu kalau dialamatkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertama secara makna tidak ketemu, apalagi secara sejarah tidak akan ketemu. Ya, dikatakan bahwa dakwah ini sebagai dakwah Wahabi. Dakwah ini Wahabi, enggak benar. Dikatakan Wahabi. Dari mana Wahabi? Apa itu Wahabi? Yang Anda fahami apa itu Wahabi? Ya, memang dari dulu seperti itu. Dari dulu, karena orang-orang orientalis, orang-orang misionaris, jadi musuh-musuh Islam ini paling faham tentang Islam yang sempurna itu yang bagaimana, maka mereka ingin menyimpangkan umat Islam, ingin menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam yang benar, sehingga kalau ada dakwah yang menganggap tauhid, ada dakwah yang menyuarakan tauhid, dakwah yang mendakwahkan umat kepada tauhid, mendakwahkan kepada manhaj salaf, maka langsung dituduh sebagai dakwah Wahabi agar orang-orang ya lari dari dakwah seperti ini. Namun ini adalah makar mereka yang telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka telah berbuat makar, namun makar mereka telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu ya kurang informasi di zaman dulu, betul umat Islam akan lari kalau disebut di sana itu ada dakwah Wahabi, maka umat Islam akan apa? Akan lari. Namun di zaman sekarang ini tidak akan mempan yang seperti ini. Justru ini merupakan apa? Ini merupakan iklan gratis. Ini adalah iklan gratis, yakni umat Islam sekarang ini pinter-pinter, alhamdulillah mereka banyak yang terpelajar, sehingga mereka akan mencari apa itu Wahabi, siapa itu yang ngaji yang disebut Wahabi. Apa pengajiannya, saya akan datang, saya akan lihat, dan Allah akan beri hidayah kepada mereka. Dan terbukti ya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan hidayah kepada kaum muslimin, terbuka hati mereka, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat mengikuti manhaj yang benar, manhaj salaf, mengikuti akidah yang benar, akidah salaf, mengikuti sunnah yang benar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya kira sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sadabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapaknya, dengan hadis, semakin jelas dan mudah-mudahan kita semakin